Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله. إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab Minasyirki Lubsul Halqah Wal Khayt Wa Nahwihima Li Raf'il Bala Au Daf'i. Di antara kesyirikan memakai gelang, benang, dan yang semisalnya untuk menghilangkan bala atau menolaknya. Telah kita jelaskan beberapa ayat dan juga hadis yang berkaitan dengan bab ini. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Walahu an Uqbah ibni Amir. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Domir kembali kepada riwayat sebelumnya dari riwayat Imam Ahmad. An Uqbah ibn Amir. Dari Uqbah ibn Amir. Marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, semoga Allah tidak menyempurnakan hajatnya. Wa man ta'allaqa wada'atan. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, nanti akan dijelaskan apa yang maksud dengan wada'ah. Fala wada'allahu lahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan dalam keadaan tenang. Nah, wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan atau memakai tamimah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Syarah penjelasan hadis. Al-hadisul awal, hadis yang pertama, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah. Rawahu al-Imam Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad. Kama qala al-musannifu, sebagaimana diucapkan oleh musannif, walahu, maksudnya dan riwayat Imam Ahmad. Telah kita jelaskan sebelumnya tentang biografi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya, sampai kita sebutkan suatu kisah ketika Imam Ahmad hendak meninggal dunia. Nah, disebutkan oleh putranya Abdullah bin Ahmad rahimahullahu taala, ketika hendak meninggal dunia, tiba-tiba Imam Ahmad mengatakan, "La, tidak, belum." Nah, berulang-ulang beliau mengucapkan ucapan demikian. Anaknya kaget ketika melihat peristiwa tersebut, hingga beliau tanyakan kepada ayahnya, "Kenapa engkau mengucapkan demikian?" Dan Imam Ahmad menyebutkan bahwasannya syaitan atau iblis duduk di hadapannya sambil menggigit ujung-ujung jarinya dan mengatakan, "Wahai Ahmad, engkau telah selamat dariku." Maka Imam Ahmad mengatakan, "Tidak, belum." Ya. Kenapa? Dikarenakan iblis atau syaitan hendak mengganggu Imam Ahmad di akhir hayatnya supaya tumbuh rasa sombong, bangga diri, dikarenakan bisa selamat dari syaitan. Ya. Sehingga pertarungan dengan syaitan ini sampai ajal menjemput kita. Apalagi ketika di akhir hayat seorang manusia, syaitan lebih semangat lagi untuk menyesatkan manusia supaya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, terus digoda. Nah, seperti hal yang tadi contohkan, peristiwa yang menimpa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, iblis dan bala tentaranya ingin tadi Imam Ahmad meninggal dalam keadaan bangga diri, telah selamat dari tipu daya syaitan. Sehingga syaitan ketika Imam Ahmad hendak menjelang meninggalnya mengatakan tadi, "Engkau telah selamat dariku." Muhammad mengatakan, "La, tidak." Nah, tujuannya tadi ingin menyesatkan manusia hingga detik akhir kehidupannya. Iblis atau syaitan membangkitkan rasa ujub, bangga diri terhadap amal soleh yang dilakukan oleh manusia tersebut. Bahwasanya manusia yang rajin beribadah, manusia yang semangat melaksanakan ketaatan dan lain sebagainya. Nah, sehingga diajarkan dalam Islam ini untuk mentalkini orang yang hendak meninggal dunia. Di antara hikmah dan tujuannya membantunya supaya terselamatkan dari tipu daya syaitan. Ketika seorang meninggal dunia, kita sebutkan tadi, atau hendak meninggal dunia, syaitan berupaya untuk menyesatkan manusia. Nah, sehingga diajarkan oleh Nabi SAW untuk mentalkini dengan bacaan La ilaha illallah. Warawahu aydan Abu Ya'la. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la wal Hakim dan juga Imam Hakim. Wa qala sahihul isnad. Beliau mengatakan hadis ini sanadnya sahih. Wa aqarrahu Adz-Dzahabi dan ditetapkan juga oleh Imam Adz-Dzahabi. Nah, khilaf di antara para ulama tentang kesahihan hadis ini. Ya. Hadis yang pertama, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu. Dengan lafaz ini, khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadis dengan lafaz ini. Ya, dalam sanadnya ada Khalid bin Ubaidillah Al-Mu'afiri. Ya. Mereka para ulama tidak menyebutkan seorang rawi yang meriwayatkan darinya kecuali Haywah bin Shurayh. Ya. Dan tidak ada ulama yang mu'tabar yang dianggap dalam jarh wa ta'dil yang menyatakan siqah rawi tersebut. Ya. Sehingga keadaannya majhul. Nah, dan ketika ada hadis salah satu perawi dalam sanadnya itu majhul, maka bisa dihukumi dhaif. Nah, ada juga penguat dari riwayat yang lain, penguat Khalid bin Ubaidillah, yaitu hadis dari jalan Ibnu Lahiyah, dan Ibnu Lahiyah pun rawi yang dhaif. Nah, jadi untuk hadis yang pertama ini terjadi khilaf di antara para ulama, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Adapun lafaz yang kedua, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, barang siapa yang menggantungkan atau memakai tamimah, benang, baik itu gelang, kalung, dan yang semisalnya, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Nah, cuma tamimah ini, gelang ataupun kalung yang digunakan, tujuannya untuk menghilangkan bala atau untuk tolak bala. Yang semacam ini yang dinyatakan sebagai kesyirikan. Nah, qauluhu wa fi riwayatin, ucapan musannif wa fi riwayah, dalam satu riwayat, ay min hadisi akhar rawahu Ahmad, dari hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Faqala hadatsana Abdus Samad ibnu Abdul Waris, qala hadatsana Abdul Aziz bin Muslim, qala hadatsana Yazid bin Abi Mansur an Dukhain al-Hijri an Uqbah bin Amir al-Juhani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala ilaihi rahtun. Datang sekelompok orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, babaya'a tis'atan wa amsaka an wahid. Rasulullah membaiat kepada 9 orang dan membiarkan 1 orang. Faqalu ya Rasulullah bay'ta tis'atan wa amsakta an hada. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, engkau membaiat 9 orang dan engkau membiarkan 1 orang ini tidak dibaiat. Faqala inna alaihi tamimatan. Rasul mengatakan, sesungguhnya pada orang ini ada tamimah. Nah, kalung atau gelang dan sejenisnya yang dia pakai dalam rangka tolak bala. Fa adkhala yadahu faqata'aha. Fa bay'ahu, kemudian dia memasukkan tangannya pada benang tersebut dan memutuskannya. Dan Nabi SAW pun membaiatnya. Wa qala man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Dan Nabi mengatakan barang siapa yang memakai atau menggantungkan tamimah, benang, ya baik kalung, gelang, dengan tujuan tolak bala, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Warawahul Hakim binahwihi warawatuhu thiqat. Imam Hakim meriwayatkan semisal hadis yang disebutkan tadi dan para perawinya thiqat. Hadis dengan lafaz ini lafaznya sahih dan juga sanadnya sahih. Qoluhu, ucapan musannif an Uqbah bin Amir, dari sahabat Uqbah bin Amir, sahabiyun masyhur. Uqbah bin Amir ini beliau sahabat yang masyhur, yang terkenal. Faqihun fadilun. Beliau seorang yang faqih dan juga orang yang utama. Nah, bahkan disebutkan oleh Qais bin Abi Hazim rahimahullahu ta'ala, salah seorang dari generasi tabi'in yang senior, kibarut tabi'in, menyebutkan tentang Uqbah bin Amir. Nah, Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu alimun. Qura. Beliau adalah orang yang berilmu, muqri, dan juga ahli qira'ah. Fasih, dan juga belisan fasih. Faqih, dan juga beliau ahli fiqih. Dan juga ahli faraid. Dan penyair yang mempunyai kedudukan tinggi. Nah, ini Uqbah bin Amir. Selain menguasai Al-Quran, beliau pun di antara sahabat yang terkenal dengan merdu suaranya ketika melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Banyak para sahabat yang terkenal dengan merdunya ketika membaca Al-Quran. Di antaranya Abu Musa al-Ash'ari. Begitu juga Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, sampai suatu hari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memintanya membacakan Al-Quran. Kemudian Uqbah bin Amir pun membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Umar radhiyallahu anhu. Ketika Umar mendengarkan bacaan Al-Quran Uqbah bin Amir, Umar pun menangis. Nah, ini di antara keutamaan sahabat Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu. Nah, waliya imrata Misr li Muawiyah salasa sinin. Beliau menjadi gubernur di negeri Mesir pada zaman Khalifah Muawiyah selama 3 tahun. Wa mata qariban minasittin. Dan beliau meninggal dunia dengan usianya mendekati 60 tahun. Nah, qauluhu, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan. Barang siapa yang menggantungkan tamimatan, ay alaqaha muta'alliqan biha qalbuhu. Dia menggantungkannya dalam keadaan hatinya pun bergantung kepada tamimah tersebut. Jimat-jimat misalkan. Yang bentuknya gelang, bentuknya kalung. Tujuannya untuk menghilangkan penyakit misalkan. Atau agar tidak terkena penyakit, menghilangkan atau tolak bala. Nah, sehingga hatinya bergantung kepada benda tersebut. Fi talabi khairin aw dab'i syarr, untuk mendapatkan kebaikan atau menolak kejelekan. Ini makna man ta'allaqa tamimatan. Qala al-Mundhiri, berkata al-Mundhiri dalam Targhib wa Tarhib, hirzatun kanu yu'allikunaha. Tamimah adalah hirzah, suatu untaian yang mereka menggantungkannya. Benang misalkan atau kalung. Nah, yarawna annaha tadfa'u anhumul afat. Mereka memandang bahwasannya tamimah tersebut bisa menolak mara bahaya atau penyakit-penyakit dari mereka. Wa hada jahlun wa dhalalatun, dan ini merupakan kebodohan dan kesesatan. Idza mani'a wa la dafi'a ghairullah ta'ala, di mana tidak ada yang bisa menghalangi dan tidak ada juga yang bisa mencegah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tatkala seorang menggantungkan benda-benda tadi, baik kalung ataupun gelang atau yang semisalnya, dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan atau menolak kejelekan atau menghilangkan dan menolak berbagai macam penyakit-penyakit, ini adalah suatu kebodohan dan kesesatan. Kenapa? Dikatakan tidak ada yang bisa menahan, menghalangi suatu penyakit atau menolak suatu penyakit selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat dalam kitabnya An-Nihayah, at-tamaim jam'u tamimah. Kata tamaim merupakan bentuk jamak dari kata tamimah. Wahia kharajatu kanat al-arabu ta'allaqaha ala tu'alliquha ala awladihim. Tamimah merupakan untayan-untayan atau benang-benang yang digantungkan. Di mana bangsa Arab ketika itu, orang-orang Arab menggantungkannya pada anak-anak mereka. Yattaquna biha al-aina fi ja'mihi. Menurut mereka, kalung atau gantungan ini bisa mencegah dari penyakit ain. Nah, fa'abtalahu al-Islam, maka Islam menyatakan batil apa yang mereka sangka tersebut. Dan ini masih banyak dilakukan oleh orang-orang yang hidup di perkampungan, di perdesaan. Kadang-kadang kita lihat, nah, pada anak kecil, pada tangannya ada gelang. Ada gelang dari benang. Nah, atau pada lehernya ada kalung. Dari benang, kemudian ada tulisan-tulisan yang dibungkus. Nah, di mana benang atau kalung ini menurut anggapan mereka bisa menolak bala agar terhindar dari berbagai macam penyakit-penyakit. Ya. Maka ini yang disebut sebagai kesyirikan. Ya, yaitu tamimah. Nah, maka ketika orang-orang Arab biasa melakukan perbuatan tersebut, maka Islam menyatakan batilnya perbuatan tersebut dikarenakan masuk ke dalam kesyirikan. Ya. Bahkan dalam hadis yang kita sebutkan pertama, Rasulullah mengatakan, "Fala atammallahu lah." Barang siapa yang menggantungkan tamimah tadi, ya, dengan harapan untuk tolak bala, maka Allah subhanahu wa ta'ala, atau semoga Allah tidak menyempurnakan hajatnya, tidak menyempurnakan kebutuhannya. Fala atammallahu lahu du'aan alaih. Ya. Maka makna fala atamallahu lahu merupakan doa kejelekan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sehingga maknanya semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya, tidak menyempurnakan kebutuhannya. Ya. Sebagian beranggapan dengan memakai tamimah tersebut untuk melancarkan urusan, melancarkan hajat. Ya. Maka Nabi SAW mendoakan sebaliknya. Bagi orang yang menggantungkan benda-benda tadi, doakan oleh Nabi SAW, semoga Allah tidak menyempurnakan hajatnya. Tidak menyempurnakan ya, urusan-urusannya. Nah. Qauluhu wa man ta'allaqa wada'atan. Ucapan Nabi SAW, dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah. Bi fathil wawi wa sukunil muhmalah. Ya, dengan difathahkan wawunya. Nah. Ya. Qala. Fi musnadi al-Firdaus. Nah, berkata dalam musnad al-Firdaus, al-wada'u syai'un yukhraju min al-bahr sibuhu as-sidfi. Al-wada'u ini sesuatu yang dikeluarkan dari lautan, menyerupai kerang. Yattakuna bihal ain. Ya. Mereka menggunakannya untuk terhindar dari penyakit ain. Nah, ini al-wad'u. Ya. Al-wad'u difathahkan wawunya, disukunkan dalnya. Ya, bi fathil wawi wa sukunil muhmalah. Difathahkan wawunya dan disukunkan dan dal yang tidak bertitik. Ini makna sukun al-muhmalah. Yeah. Al-wad'u. Maknanya sesuatu yang dikeluarkan dari lautan menyerupai kerang. Biasa digunakan, ya, digantungkan dengan benang dan semisalnya. Tujuannya supaya mencegah dari penyakit ain. Nah, ya, biasa digantungkan di leher anak kecil dan yang lainnya. Nah, hal ini dilarang. Kenapa dikatakan tadi? Mereka melakukannya dengan tujuan supaya terhindar dari penyakit ain. Padahal ini bukan merupakan sebab. Ya, dan telah kita jelaskan di antara kaidah-kaidah syirik yang kecil. Ketika menjadikan suatu sebab yang pada asalnya bukan merupakan sebab. Nah. Qaluhu fala wada'allahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan wada'ah tadi. Ya, menggantungkan sejenis kerang dengan tujuan untuk terhindar dari penyakit ain, fala wada Allahu lahu, semoga Allah tidak membiarkan dalam keadaan tenang. Bi tahfifid dal, dengan ditahfif, diringankannya dal. Fala wada'a. Nah, ay la ja'alahu fi di'atin wa sukun. Maknanya, mudah-mudahan Allah tidak menjadikannya dalam keadaan tenteram dan tenang. Ini pun sama doakan kejelekan. Orang yang menggantungkan wada'ah tadi, menggantungkan kerang dalam rangka supaya terhindar atau mencegah suatu penyakit, baik ain ataupun yang lainnya, didoakan kejelekan oleh Nabi SAW, semoga Allah tidak membiarkan dalam keadaan tenang dan tenteram. Nah, qalahu Abu Sa'adat, sebagaimana diucapkan oleh Abu Sa'adat, wa hada du'aun alaih, dan ini merupakan doa kejelekan bagi orang tersebut. Qalahu fi riwayatin, dan ucapan musannif dalam riwayat, man ta'allaqa tamimatan faqad asraqa, barang siapa yang menggantungkan tamimah maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat, innama ja'alaha syirkan li'annahum aradu daf'al maqadir al-maktubah alaihim. Sesungguhnya Nabi SAW menyebutkan perbuatan tersebut sebagai kesyirikan dikarenakan mereka hendak menolak takdir-takdir yang telah ditetapkan kepada mereka. Dengan menggantungkan jimat-jimat tadi, baik jimatnya dari benang, atau tulisan-tulisan, atau dari kerang yang kita sebutkan tadi dan sejenisnya, mereka hendak menolak takdir yang telah ditetapkan kepada mereka. Nah, sehingga ini merupakan kesyirikan. Wa talabu daf'al ada' min ghairillahi alladhi huwa dafi'uhu. Dan mereka meminta menolak penyakit. Nah, menolak musibah dari selain Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala lah yang menolak berbagai macam penyakit. Tapi dia minta dari selain Allah Subhanahu wa taala melalui jimat-jimat tadi. Baik bentuknya kalung, bentuknya gelang. Nah, dengan harapan bisa tolak bala. Secara umum telah kita jelaskan tentang hukum ini, hukum tamimah. Menggantungkan jimat baik pada gelang tangannya atau pada lehernya. Kalau disertai keyakinan bahwasannya gelang inilah atau kalung inilah yang menghilangkan penyakit dengan sendirinya, masuk ke dalam syirik yang besar. Tapi kalau dia meyakini yang menghilangkan penyakit itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tapi kalung ini, gelang ini hanya sebagai sebab saja, jatuh kepada syirik yang kecil. Kenapa? Dikarenakan dia menjadikan sebab yang pada asalnya bukan merupakan sebab. Ini di antara kaidah penentuan syirik kecil, ketika menjadikan suatu sebab yang pada asalnya bukan merupakan sebab. Nah, memakai gelang enggak ada kaitan dengan kesembuhan. Bukan merupakan sebab kesembuhan. Memakai kalung pun secara uruf, secara pengalaman, secara medis, bukan termasuk sebab untuk menghilangkan penyakit. Nah, jika menjadikan sebab yang pada asalnya bukan merupakan sebab, ini jatuh kepada kesyirikan yang kecil. Nah, kalau masih meyakini yang menghilangkan penyakit itu hanyalah Allah, tapi ini sebagai sebab saja, jatuh kepada syirik yang kecil. Nah, Allahu a'lam bisawab. Ada pertanyaan, apa hukum memakai gelang bagi laki-laki tanpa bermaksud atau bertujuan menangkal bala, namun hanya sekedar untuk pajangan atau perhiasan di tangan saja? Nah, telah kita jelaskan ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, dalam hadis Imran ibn Husain, ketika Nabi SAW melihat seseorang pada tangannya ada gelang, ya, gelang dari kuningan, Rasulullah mengatakan, apa ini? Kemudian orang tersebut mengatakan, minal wahina. Ya, gelang ini untuk mencegah penyakit. Rasul mengatakan, "Enzi'ha, lepaskanlah gelang tersebut. Fa innaha la taziduka ila wahnan." Sesungguhnya gelang tersebut tidak menambahmu kecuali kelemahan. Ya. Bahkan ditambah lagi, "Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada." Sesungguhnya kalau engkau meninggal dalam keadaan seperti itu, engkau tidak mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan selama-lamanya. Sehingga memakai gelang dengan tujuan ya, untuk menghilangkan penyakit atau menghindari penyakit, ini suatu kesyirikan. Ya. Bagaimana kalau gelang tersebut bukan untuk mencegah penyakit atau menghilangkan penyakit, tapi hanya sekedar hiasan saja. Kalau bagi perempuan tidak apa-apa. Nah, baik dari emas ataupun dari yang lainnya. Yeah. Adapun bagi laki-laki, nah, bagi laki-laki maka tidak boleh dia memakai gelang. Nah, apakah dari besi, ataukah dari perak, ataukah dari benang, ya karet, nah, atau yang lainnya, ya, apalagi dari emas. Nah, kenapa dikarenakan? Memakai gelang ini di antara khususiah perempuan. Kekhususan perempuan. Rasulullah SAW mengatakan, la ana, atau Ibnu Abbas mengatakan, la ana Rasulullah SAW al-mutasabbihina minar rijali bin nisa wal-mutasabbihati minan nisa ibn rijal. Yeah. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, dan Nabi SAW pun melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Yeah. Nah, laki-laki yang menyerupai perempuan diancam dengan laknat. Begitupun sebaliknya, perempuan yang menyerupai laki-laki diancam dengan laknat. Nah, dari hadis yang lain, diriwayatkan Imam Ahmad, la'anallah al-mutashabihina minar rijali bin nisa wal-mutashabihati minan nisa ibn rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, dan Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah SAW mengatakan, la'ana ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'ata talbasu lubsata rajul. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita. Begitu pula wanita yang memakai pakaian laki-laki. Nah, Sehingga jelas sekali dari hadis-hadis yang kita sampaikan tadi tentang haramnya laki-laki menyerupai perempuan. Nah, menyerupai perempuan ini ya, sebutkan oleh Imam Al-Barakfuri, ayat al-mutasabbihina bin nisa. Nah, maksud ya, orang-orang yang menyerupai wanita fil jay wal libas wal khidab was saut was surah wat takallum wasail harakat was sakanat. Ya. Jadi maksud hadis tadi laknat kepada laki-laki yang menyerupai wanita pertama dalam perhiasan. Ya. Laki-laki yang memakai perhiasan di mana perhiasan tersebut khusus bagi wanita. Nah, ini antaranya. Ya, laki-laki pakai kalung, kalung khusus bagi perempuan. Anting khusus bagi perempuan. Nah, gelang juga khusus bagi perempuan. Ya, adapun cincin, nah, ya. Kalau bukan dari emas, laki-laki boleh memakainya. Rasulullah pun memakai cincin dari perak. Nah, ya. Ada pengecualian kalau cincin. Nah, kalau perhiasan-perhiasan yang khusus bagi perempuan, ketika ada laki-laki yang memakainya, tasabuh binisa, menyerupai perempuan, termasuk gelang tadi. Nah, gelang ini perhiasannya khusus bagi perempuan. Nah, atau dalam masalah pakaian, ya, dalam masalah semi rambut, misalkan warna semi rambut yang khusus bagi perempuan. Ya, laki-laki menggunakannya. Nah, ini pun tasabuh binisa. Ya. Atau pada suara. Ya, suaranya direkayasa seperti suara perempuan. Nah, wasurah dalam rupa misalkan. Ya, wajahnya dihias seperti hiasan perempuan. Nah, make up ini, make up itu misalkan. Seperti halnya layaknya perempuan. Nah, dalam berbicara misalkan. Ya. Bicara pun sama. Bicaranya, nah, dibuat seperti suara perempuan. Dan semua gerakan dan bahasa tubuh. Ya. Kalau gerakannya seperti gerakan-gerakan perempuan, bahasa tubuhnya seperti bahasa tubuh perempuan. Kan kita tahu ini gerakan khusus perempuan, ini bahasa tubuh perempuan. Nah, yang khusus bagi mereka. Kalau ada laki-laki yang menyerupainya, ya, ini masuk ke dalam tasabuh binisa yang diancam dengan laknat. Nah, gelang dengan berbagai macam bentuk jenisnya, ya, baik dari kulit, logam, atau yang semisalnya, apalagi emas, hukumnya haram bagi laki-laki. Kenapa? Dikarenakan tadi disebutkan gelang itu perhiasan wanita. Yeah. Kalau laki-laki menggunakan gelang tersebut, ya ini khawatir ada sifat kebanci-bancian. Nah, yeah. Dikarenakan sekali lagi ini khusus perhiasan bagi wanita. Nah, jadi enggak usah keren-kerenan sekarang apalagi thullabul ilmi. Ya, santri, ya, keren-kerenan pakai gelang. Ya, ada namanya masing-masing misalkan. Nah, enggak usah. Kalau mau keren-kerenan ya, yang dibolehkan pakai jam tangan enggak apa-apa. Ya. Nah, kalau jam tangan ini sifatnya boleh bagi laki-laki. Nah, Syaikh Utsaimin mengatakan boleh di tangan kanan, boleh di tangan kiri, bebas. Kalau untuk menghiasi tadi tangan yang dibolehkan ya dengan jam tangan tadi, bukan dengan gelang-gelang. Nah, yeah. Walaupun ada antara para ulama yang menyebutkan kalau dalam keadaannya darurat atau lil hajah dikarenakan ada kebutuhan, yeah. Seperti kalau rumah sakit ya, bisa ada gelangnya dok ya. Nah, mata gelang untuk menandai ini si fulan pasien penyakit ini atau lain sebagainya. Ya. Atau pada tentara kadang-kadang. Nah, ada gelang untuk menunjukkan dia itu dari pasukan mana misalkan. Nah, inilah hajah, ada kebutuhan. Ya. Kalau enggak ada kebutuhan, hanya sekedar gaya-gaya saja, mengikuti tren misalkan, ya, para pemuda ya, pakai gelang, maka ini dihindari. Kenapa dikatakan tadi gelang itu pada asalnya adalah perhiasan kaum wanita. Ya. Nah. Sehingga laki-laki tidak memakainya. Ya. Kalau mau pakai tadi, pakai aja jam tangan. Nah, ini yang dibolehkan. Ya. Boleh. Ya, berhias dengan tadi, memakai jam tangan. Nah, selain mengetahui waktu, mungkin agak sedikit gaya, enggak apa-apa. Nah, ini dibolehkan. Ya. Adapun untuk gelang, nah, sekali lagi ini khusus bagi perempuan. Wallahu a'lam bissawab. Aktabilahuna subhanakallahu wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.